Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fahimma asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya, dari beberapa hadis yang telah kita bacakan dalam Kitabul Fitan, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan beberapa hadis yang berhubungan dengan wajibnya seorang muslim untuk bersabar kepada penguasanya dan diharamkannya bagi seorang muslim untuk keluar tidak mentaati penguasanya. Bahkan Rasulullah alaihi salam menyebutkan dalam bentuk pelarangan yang keras bagi pelakunya dengan menyebutkan adanya ancaman, wa man kharaja minas sultani shibran mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari mentaati penguasanya satu jengkal saja, kemudian dia meninggal dalam keadaan demikian, tidak taat kepada penguasanya, maka dia mati sebagaimana matinya orang-orang jahiliyah. Nah, beberapa riwayat tersebut disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di bawah bab qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam satarawna ba'di umuran tunkirunaha. Naam. Kemudian riwayat yang berikutnya masih dengan lafaz yang sama, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya melalui jalur perawi yang berbeda, namun berakhir dengan periwayatan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dengan lafaz man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir 'alaihi. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, yang tidak dia suka, maka bersabarlah atasnya. Fa innahu man faraqal jama'ah shibran, maka sesungguhnya bila dia memisahkan dirinya dari jama'ah satu jengkal saja, famata illa mata maitatan jahiliyah, kemudian dia mati, maka matinya dia adalah seperti matinya jahiliyah. Kedua riwayat ini datang dari salah seorang tabi'in yang bernama Abu Raja Al-Utari rahimahullahu ta'ala. Belum meriwayatkan lafaz ini dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Abu Raja Al-Utari disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau adalah seorang imam kabir, Syekhul Islam, dan nama dari beliau adalah Imran Ibn Milhan At-Tamimi Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan beliau termasuk dari kibar al-mukhadramin. Beliau termasuk dari kibar para mukhadram. Sehingga kalau semisal kita melihat tingkatan dari tingkatan-tingkatan tobaqat ruwatul hadis yang paling tingginya adalah sahabah, yang paling tingginya adalah sahabat, dan mereka-mereka inilah yang mendengarkan hadis secara langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bawah mereka yang paling tingginya adalah Mukhadram. Mukhadram kemarin telah kita sebutkan adalah seorang yang semasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak berjumpa dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dan Mukhadram ini ada beberapa tabaqat, ada yang besar, ada yang pertengahan dan ada yang kecil. Sesuai dengan tingkatan usia mereka tatkala semasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi kita sebutkan Abu Raja Al-Utari ini disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah adalah termasuk dari kibar para mukhadramin. Karena beliau menjumpai masa jahiliyah. Dan beliau baru masuk Islam setelah Fathu Mekkah. Namun tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak kita katakan beliau sahabat. Karena kriteria seseorang dikatakan sebagai sahabah wajib baginya di samping semasa ia harus berjumpa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak berjumpa, yang tidak melihat Rasul bukan dikatakan sebagai sahabat tapi dikatakan sebagai mukhadram. Dan tadi kita sebutkan Abu Raja Al-Utari adalah kibar al-mukhadramin. Dan disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah juga di dalam Siyar A'lam An-Nubala terkait biografi beliau. Beliau menukilkan beberapa perkataan dari para imam salaf yang mengetahui sejarah, demikian pula amalan Abu Raja Al-Utari rahimahullah. Di antaranya Ibn Al-Arabi, Ibn Al-Arabi rahimahullah beliau mengatakan kana Abu Raja 'abidan katsiral shalah wa tilawatil Qur'an. Abu Raja ini adalah seorang 'abid, ahli ibadah yang banyak sholatnya dan banyak pula membaca Al-Quran. Bahkan sebagian di antara mereka menukilkan ketika Abu Raja ini mengimami mereka di sholat malamnya, maka beliau menamatkan Al-Quranul Karim 10 hari sekali. Berarti sekali menjadi imam beliau membaca 3 juz. Nah, ini dalam sholatnya. Di luar sholat menunjukkan beliau banyak membaca dan mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Dan ternyata seperti inilah sifat dari sifat-sifat mereka para ruwatul hadis. Kalau kita membaca satu persatu biografi dari perawi-perawi hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahih tersebut, kita akan menjumpai di sana banyak penukilan-penukilan dari mereka para ulama yang menjelaskan sisi baiknya para perawi-perawi hadis tersebut. Nah, dan beliau meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas yang menceritakan diharamkannya seorang muslim keluar dari mentaati para penguasa-penguasanya. Bahkan dalam pembahasan yang sebelumnya telah kita dengarkan hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah yang berbunyi salullaha haqqakum, kita seorang rakyat wajib untuk tetap memberikan hak penguasa-penguasa kita walaupun pada diri mereka ada atharah. Ada atharah. Kemarin telah disebutkan atharah artinya adalah seorang pemimpin, penguasa yang memaksa para rakyat untuk memberikan hak mereka. Adapun mereka tidak memberikan hak-hak rakyat-rakyat mereka tersebut. Nah, adapun hak seorang rakyat diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wasallallaha haqqakum. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya Fathul Bari tatkala menjelaskan syarah dari perkataan Rasul sallallaha haqqakum, adapun hak kalian, kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala, pada lafaz ini memiliki dua kemungkinan. Ketika seorang rakyat melihat penguasanya adalah penguasa yang zalim, yang tidak menunaikan hak-hak mereka, kemudian kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla hak-hak kita sebagai rakyat penguasa-penguasa tersebut, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah bi ayyul himahum insafakum au yubaddilakum khairan minhum. Kemungkinan yang pertama adalah Allah Azza wa Jalla memberikan ilham kepada mereka, memberikan taufik, hidayah kepada penguasa-penguasa tersebut. Sehingga dengan hidayah dari sisi Allah Azza wa Jalla, akhirnya mereka menjadi baik, sadar akan hak rakyatnya, sehingga mereka pun memberikan hak-hak rakyat-rakyat mereka tersebut. Ataukah yang kedua, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, yubaddilakum khairan minhum. Allah akan mengganti selain dari penguasa-penguasa tersebut untuk kalian dengan penguasa yang baik, yang mengenal, mengerti hak-hak rakyatnya, sehingga di masa kepemimpinannya ia bisa berbuat adil kepada rakyat-rakyatnya. Nah, karena inilah ma'asyiral muslimun rahimani wa rahmakumullah, penting bagi kita sebagai seorang muslim, apalagi di zaman-zaman kita saat ini demikian banyak kita mendengarkan para penguasa-penguasa dalam keadaan dilecehkan di sekian banyak mas-mas media yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Opini-opini yang miring kepada penguasa-penguasa ini demikian banyak disebarkan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga rawan demikian pula sering kita mendengarkan sekian banyak gunjingan-gunjingan para rakyat menggunjingkan para pemimpin-pemimpinnya. Dikatakan pemimpinnya demikian, dikatakan pemimpinnya demikian. Maka kita sebagai ahli sunnah tentulah harus faham dan mengingat prinsip-prinsip yang diwariskan oleh mereka para salafun salih, yang mereka nukilkan prinsip tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkait sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim kepada para penguasa-penguasa mereka. Harus tetap menjalankan hak-hak mereka. Adapun hak-hak para rakyat, Rasulullah alaihi salam memerintahkan hanya cukup berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara salaf seperti halnya Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan law kana li da'watun mustajabah la ja'altuha li sultan. Jikalau saya Allah takdirkan memiliki satu doa yang dikabulkan pasti oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan menjadikan doa yang dikabulkan tersebut saya panjatkan kepada seseorang yang memiliki sultan, kekuasaan. Karena dengan baiknya para penguasa akan menyebabkan baiknya rakyat di samping baiknya dirinya yang berdoa kepada Allah, dan baik pula masyarakat-masyarakat yang lainnya. Karena dengan jeleknya penguasa akan berimbas pula kepada para rakyat-rakyatnya. Sehingga beliau tidak menginginkan ketika memiliki doa yang mustajab di sisi Allah Azza wa Jal untuk beliau gunakan untuk kepentingan pribadinya. Tapi beliau ingin untuk menjadikannya sebagai sesuatu yang lebih bermaslahat, dirasa tidak hanya oleh dirinya, bahkan oleh semua manusia yang lainnya. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan pula di dalam Fathul Bari adanya beberapa riwayat yang berbeda-beda terkait hadis yang lafaznya tadi kita bacakan dari Nabi alaihi salam. Bahayanya seorang yang keluar dari penguasanya kemudian meninggal dalam keadaan dia keluar tidak mentaati para penguasanya tersebut. Pada sebagian lafaz disebutkan dengan lafaz yakhruju minas sultan, ia keluar dari penguasa. Sebagian lafaz yang lainnya disebutkan dengan lafaz faraqal jamaah, ia menyelisihi jamaah kaum muslimin, ia menyelisihi penguasa kaum muslimin. Artinya tidak mentaati para pemimpin-pemimpinnya. Disebutkan oleh Habib bin Hajar rahimahullah ai min ta'ati sultan, maksudnya dia keluar tidak mentaati para pemimpin-pemimpinnya tersebut. Adapun lafaz hadis Rasul shibran, shibran satu jengkal, shibran maknanya disebutkan oleh Habib bin Hajar rahimahullah wa hiya kinayatun an ma'siyati sultan wa muharabatihi, yaitu kinayah. Kinayah itu artinya ungkapan yang menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang bermaksiat kepada penguasanya dan memerangi penguasanya tersebut. Ia bermaksiat kepada penguasanya, ketika penguasanya menginginkan demikian dia tidak mentaatinya dan memerangi para penguasanya. Ini maksudnya shibran. Kemudian di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah juga menyebutkan perkataan dari Ibnu Abi Jamrah rahimahullah. Beliau menyatakan al-muradu bil mufaraqah, yang dimaksud dengan mufaraqah, faraqal jamaah dalam hadis ini maksudnya adalah as-sa'yu fi halli 'aqdil bai'ah, berupaya untuk menggagalkan bai'at kepada penguasanya tersebut. Dia berupaya untuk menggagalkan, membatalkan bai'at kepada penguasanya, yang dengannya akhirnya seseorang yang dibai'at tersebut menjadi pemimpinnya, walau bi'adna syai'in, walaupun dengan sesuatu yang paling ringannya, walaupun dengan sesuatu yang paling ringannya. Sehingga Rasulullah alaihi salam menyebutkan dengan lafaz shibran, menunjukkan ukuran yang demikian kecil dan tidak lebar. Li'anna al-akhdh fi dhalika ya'ulu ila safki ad-dima' bighairi haqqin. Beliau juga menambahi karena dengan adanya upaya menggagalkan bai'at rakyat kepada pemimpinnya, berupaya untuk kemudian menggagalkan kursi kepemimpinan seseorang, akan menyebabkan dengannya akhirnya mengarah kepada terjadinya pertumpahan-pertumpahan darah tanpa hak. Dan ini terjadi. Cukuplah kisah-kisah yang diberitakan oleh mereka para ulama-ulama kita pada zaman terdahulu sebagai pelajaran yang berharga bagi kita seluruhnya. Seperti apa akhirnya satu negara yang menyelisihi para penguasa-penguasanya. Nanti akan kita sebutkan bab yang setelahnya yang menjelaskan berikut peringatan dari Rasulullah alaihi salam tentang bahayanya perbuatan tersebut. Sehingga perintah Rasul untuk seseorang mentaati penguasanya dan perintah Rasul untuk seseorang jangan menyelisihi perintah-perintah para penguasanya, ditambah dengan disebutkannya ancaman-ancaman secara variatif bentuknya, dalam keadaan berbeda-beda bentuknya bagi para pelaku-pelaku yang memberontak, demikian pula menyelisih para penguasa-penguasanya. Di dalamnya berisikan tahzir, peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan fitnah yang ditimbulkan tatkala seorang rakyat memberontak kepada para penguasa-penguasanya tersebut. Nah, Demikian banyak kita melihat bahkan di masa-masa kita saat ini apa akibat yang diderita oleh sebagian negara-negara yang kita lihat seperti di Libya dan yang semisalnya, ketika para rakyatnya akhirnya terprovokasi oleh sebagian oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang memerintahkan mereka untuk memberontak kepada para pemimpin-pemimpinnya. Akhirnya bahkan sebagian mereka menukilkan keadaan mereka pada zaman saat ini jauh lebih parah dibandingkan keadaan yang sebelumnya mereka masih membaiat, mentaati presidennya Muammar Gaddafi. Nah, bahkan sebagian mereka mengisahkan di zaman saat ini negara Libya bahkan negara yang sudah terpecah-pecah. Orang-orang yang dahulunya menyuarakan para rakyat-rakyatnya untuk memberontak kepada para penguasa-penguasanya dalam keadaan mereka berpartai-partai, pada zaman saat ini berupaya untuk mengambil wilayah dari negara tersebut untuk dijadikan sebagai negaranya. Hilang dari mereka rasa aman, hilang dari mereka kemakmuran, muncul dari mereka rasa ketakutan dan penyesalan. Inilah yang terjadi bila seseorang keluar memberontak kepada para penguasa-penguasanya. Padahal jauh hari kita mendengarkan mereka para ulama-ulama As-Saudiyah dan yang semisalnya yang berpaham mengikuti mazhab salaful ummah berupaya dengan keras memberikan peringatan kepada mereka untuk tetap mentaati penguasanya. Bahkan tidak sedikit kita mendengarkan para ulama-ulama kita memberikan tahzir, peringatan tentang bahayanya para orang-orang yang memprovokasi masyarakat untuk memberontak kepada penguasa-penguasanya dengan mentahzir, memberikan peringatan kepada oknum-oknum tertentu yang bertanggung jawab terjadinya pertumpahan darah tersebut. Nah, ini masyarakat muslimin rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Wa illa kejadian yang seperti ini banyak kita jumpai pada zaman-zaman sebelum kita. Pada zaman-zaman sebelum kita. Sehingga diriwayatkan ketika al-imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala di masanya beliau difitnah. Bahkan sampai akhirnya beliau dipenjara oleh sang khalifahnya. Diriwayatkan para fuqaha Baghdad. Para fuqaha yang ada di negeri Baghdad tempat beliau tinggal berkumpul kemudian mendatangi al-imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Keinginan mereka mendatangi al-imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah adalah kesepakatan yang sudah terjadi di tengah-tengah mereka untuk kemudian memotivasi kaum muslimin agar bisa memberontak kepada para penguasanya. Sampai demikian. Dan sejauh itu keadaan yang terjadi di masa tersebut. Namun subhanallah, Al-Imam Muhammad rahimahullah memberikan peringatan kepada mereka, ad-dima, ad-dima, darah-darah. Kalian harus ingat darah-darah kaum muslimin. Beliau tidak memandang yang demikian adalah sebagai satu keharusan. Dan beliau tetap memerintahkan kepada mereka untuk bersabar kepada penguasa-penguasanya tersebut. Hingga walhamdulillah pada zaman setelahnya Allah Azza wa Jalla memberikan kemuliaan kepada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala dengan memberikan kepada beliau penguasa khalifah yang mendukung, demikian pula membenarkan mazhab dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala hingga akhir hayatnya. Nah, di dalam hadis Ibn Abbas tadi kita sebutkan, keluar dari mentaati para penguasanya Shibron yang tadi disebutkan dengan cara yang paling rendah sekalipun, bila dia meninggal Rasul memberikan ancaman dengan ancaman yang besar, mata maitatan jahiliyah, ia mati sebagaimana meninggalnya orang-orang jahiliyah. Ini keadaan orang-orang yang yang keluar dari ketaatan kepada penguasanya dengan cara yang paling ringannya, yang paling rendahnya, bi'adna syai. Ancamannya demikian, apalagi seseorang yang secara terang-terangan, bahkan dia telah melakukan upaya-upaya yang besar untuk menggulingkan para penguasa-penguasanya. Tentu dosanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan lafaz, "Man mata wa laisa fi 'unuqihi bai'ah, mata maitatan jahiliyah." Dari hadis Ibnu Umar. Beliau mengatakan dengan lafaz, "Man khala'a yadan min ta'ah." Barang siapa yang melepaskan tangannya untuk mentaati para penguasanya, untuk membaiat taat kepada penguasanya, laqallaha wala hujjata lahu, ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak punya hujjah atas perbuatannya, tidak punya hujjah di hadapan Allah atas perbuatan yang dia lakukan tersebut. Naam, wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah, mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada di pundaknya ikatan bai'at kepada seorang penguasa, maka matinya dirinya adalah mati sebagaimana matinya orang-orang jahiliyah. Hadis ini datang dari sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Faya subhanallah, Ibnu Umar ini termasuk dari sahabat Rasul yang memegang prinsip tersebut. Karena beliau menjumpai pada masanya ketika banyak penduduk-penduduk kota Madinah, mereka mulai menanggalkan baiatnya kepada Yazid bin Muawiyah. Bahkan mereka sepakat untuk membaiat Abdullah bin Zubair. Bahkan terjadi fitnah huru hara yang ma'ruf dengan tragedi Harrah pada masa-masa 60 Hijriah ke atas. Ini terjadinya tragedi tersebut. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma termasuk dari sahabat Rasul yang ketika itu membawa keluarganya untuk meninggalkan mereka, orang-orang yang terjatuh ke dalam fitnah tersebut. Beliau lebih memilih untuk menyendiri, mengasingkan diri bersama dengan keluarganya dari terjatuh ke dalam fitnah membatalkan baiat kepada sang khalifah. Faya subhanallah, terjadilah yang terjadi. Terjadilah pembunuhan, pertumpahan darah. Bahkan bangunan fisik Ka'bah ketika itu agak miring, disebabkan karena kota Al-Haram ketika itu dihujani oleh majaniq. Pelempar-pelempar batu. Dalam keadaan Abdullah bin Zubair ketika itu sholat di sisi Ka'bah dan meninggal beliau radhiyallahu ta'ala an. Nah, kisah yang ma'ruf. Dan Abdullah bin Umar diantara dari mereka orang-orang yang mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terselamatkan dari fitnah dengan mengamalkan hadis Nabi alaihi assalatu wassalam. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wal muradu bil maitatil jahiliyah halatul maut kamauti ahli jahiliyah. Yang dimaukan dengan hadis Rasul matinya dirinya seperti matinya orang-orang jahiliyah, maksudnya adalah keadaan matinya dirinya seperti matinya orang-orang jahiliyah. Itu maksudnya. Orang-orang jahiliyah belum menambahkan matinya mereka ala dolal, mati di atas kesesatan, tidak menjalankan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaisa lahu imamun muta', Matinya orang-orang jahiliyah adalah mati dalam keadaan tidak membaiat seorang imam pun yang ditaati oleh mereka. Orang jahiliyah demikian. Matinya mereka mati di atas kesesatan. Matinya mereka adalah mati dalam keadaan tidak membaiat seorang pemimpin pun yang ditaati oleh mereka. Karena itulah Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran, berisikan peringatan kepada Rasul, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah engkau wahai Rasul sama seperti orang-orang musyrikin, yaitu mereka orang-orang yang memecah belah kepercayaan agama mereka, dan mereka bersekte-sekte, berkelompok-kelompok yang masing-masing kelompok mereka bangga dengan apa yang dimilikinya tersebut. Sehingga ahli jahiliyah adalah orang-orang yang berselisih, yang terpisah-pisah, yang terkelompok-kelompok keberadaan mereka. Terkelompok-kelompok di sini tidak hanya dalam hal kepemimpinan. Sebagian mereka memimpin, membaiat kepada pemimpinnya si fulan, sebagian lagi mengatakan kepada si fulan dan yang semisalnya. Tidak membaiat satu pemimpin. Bahkan dalam perkara agamanya mereka juga demikian. Dalam hal kepercayaannya mereka demikian. Suku Aus memiliki berhala sendiri. Orang-orang yang ada di suku sebelah sana juga memiliki berhala sendiri yang masing-masingnya membanggakan berhalanya yang paling benar. Sehingga agama mereka terpecah-pecah dan keberadaan mereka juga demikian. Tidak di bawah kepemimpinan yang mereka taati secara bersama. Kemudian disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, li'annahum kanu la ya'rifuna dzalik, karena mereka tidak mengenal yang demikian. Mereka orang-orang jahil, tidak mengenal demikian sebagai bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salat wassalam. Bahkan bila kita melihat perintah untuk berbuat baik dalam hal berucap dan bersikap kepada para pemimpin tidak hanya dikenal di agama Islam. Nabiullah Musa alaihi salat wassalam, yang ketika itu Allah Azza wa Jalla wahyukan beliau untuk mendakwahi dan mendatangi Fir'aun sebagai seorang pemimpin yang terkenal zalim. Tidak hanya zalim, dia juga kafir. Bahkan tidak hanya kafir, dia mengklaim dia sebagai Allah, dia sebagai Rabbul Alamin, dia sebagai ilah yang wajib disembah oleh para masyarakatnya. Orang yang tidak mengakui Fir'aun sebagai Tuhannya maka akan disiksa, bahkan dibunuh. Nah, tapi seiring dengan sedemikian banyak sisi kejelekan-kejelekan Fir'aun, namun karena dia sebagai pemimpin, Allah Azza wa Jalla ketika memberikan wahyu kepada Musa dan Harun untuk mendakwahi Fir'aun agar taat kepada Allah, agar beriman kepada Allah, Allah wahyukan kepada Musa alaihi salam dan Harun, wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kalian berdua ucapkanlah kepada Fir'aun dengan qawlan layyinan, dengan ucapan yang lembut. Yang lembut, penuh adab, penuh sopan, tidak keras. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, barangkali saja dia mau ingat dan muncul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Fir'aun adalah sebagai penguasa. Nah, tidak sebagaimana yang dikatakan mungkin oleh sebagian sempalan-sempalan yang mengatasnamakan mereka adalah sebagai kelompok Islam. Ketika mengetahui adanya satu ketergelinciran pada penguasa-penguasanya, maka mereka dengan lantang akan langsung memaki penguasa tersebut. Bahkan menasihatinya dengan cara berorasi di tengah masyarakat. Bahkan isi dari orasinya diliput, ditayangkan di media-media sosial, baik terliput melalui stasiun-stasiun televisi ataukah tercetak dalam bentuk tulisan-tulisan yang disebar di media-media sosial, surat kabar dan yang semisalnya. Nah, ini tentu apa yang mereka lakukan sangat jauh menyelisihi dari agama para nabi, nabi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Nah, sehingga benar disebutkan oleh Rasulullah alaihi salam dalam hadis Ibnu Umar riwayat al-Imam Muslim rahimahullah, laqallah wa laisa la hujjatan lahu. Orang yang menanggalkan tangannya untuk membaiat penguasanya, ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak punya hujjah di hadapan Allah atas perbuatan yang dilakukannya. Tidak punya hujjah, tidak punya alasan. Karena Allah telah memerintahkan dalam Al-Quran untuk seorang taat kepada penguasanya. Bahkan dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla gandengkan ketaatan seorang kepada penguasanya dengan ketaatan kepada dirinya dan Rasulnya. Wati'ullaha wati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah oleh kalian Allah, taatilah oleh kalian Rasul dan ulil amri di antara kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadisnya, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah, wa man ata'a al-amira faqad ata'ani, wa man 'asa al-amira faqad 'asani." Barang siapa yang mentaati aku maka dia telah mentaati Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepada aku maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada pemimpinnya maka dia sungguh telah mentaati aku, kata Nabi alaihi salam. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada penguasanya maka sungguh yang dia maksiati adalah aku, kata Allah, kata Rasul alaihi salam, yang menunjukkan dia juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak punya hujjah wal iyadz billah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menegaskan, walaysa al-muradu ayyamuta kafiran. Yang dimaksud di dalam hadis ini bukan artinya dia mati sebagai seorang yang kafir, bukan demikian kata beliau rahimahullah. Bal yamutu asiyan, bahkan matinya dirinya adalah mati sebagai seorang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Perintah Allah untuk taat kepada penguasanya jelas. Perintah Rasul untuk seorang rakyat taat bersabar kepada penguasanya jelas. Sehingga seorang yang membatalkan baiatnya kepada penguasanya mati dalam keadaan demikian, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Ibnu Battal rahimahullah, wa fil hadis hujjatun fi tarkil khuruj 'ala sulthan walau jara. Di dalam hadis ini terdapat faedah dan terdapat hujjah bagi untuk seseorang, untuk larangan terdapat hujjah larangan untuk seseorang keluar dari penguasanya walau jara, walaupun penguasanya tersebut adalah penguasa yang jar, yang zalim, yang kejam. Nah, bahkan disebutkan di sini, waqad ajma' al-fuqaha 'ala wujubi tha'ati sultan al-mutaghallab wal jihadu ma'ahu wa anna tha'atahu khairun min al-khuruj 'alayhi lima fi dhalika min haqqid dima' wa taskinid dima'. Dan disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari, mereka para fuqaha telah sepakat wajibnya kita sebagai seorang rakyat untuk taat kepada penguasanya, walaupun penguasa tersebut adalah penguasa yang mutaghallab, yang merampas kursi kepemimpinan dalam keadaan dia rampas secara paksa, ataukah dia adalah sebagai seorang yang memaksa rakyatnya untuk kemudian memberikan haknya, yang diistilahkan oleh Rasul dengan istilah asarah. Naam. Wal jihadu ma'ahu, dan tetap diperintahkan untuk seseorang berjihad bersamanya. Wa anna ta'atahu khairun minal khuruji 'alaih, mentaati penguasa yang demikian lebih baik dibandingkan dia keluar tidak mentaati penguasanya tersebut. Lima fi dzalika min haqqid dima wa taskinid dima, karena dengan yang demikian akan bisa menahan darah itu tertumpah dan akan bisa menahan darah-darah kaum muslimin. Dan telah kita ketahui secara bersama bahwasanya darah-darah kaum muslimin sangat mahal nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. tidak dihargai dengan harga yang murah sebagaimana yang diklaim oleh sebagian kelompok-kelompok yang antipati untuk kemudian memahami Islam sebagaimana pemahamannya mereka para salafun salih. Bahkan mereka menuduh hadis-hadis yang berisikan perintah untuk seorang sabar kepada penguasanya, perintah untuk seseorang terus mentaati penguasanya, dituduh sebagai hadis-hadis yang berisikan penggembosan untuk seseorang bersemangat menggulingkan penguasanya, menanamkan sifat pengecut kepada para masyarakat. Faya subhanallah wal'iyadzubillah. Mereka mulai berupaya untuk mengkritiki hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak itu saja, mereka menamai para ulama-ulama yang memberikan peringatan kepada mereka untuk menahan aksi-aksinya. Bahkan memberikan tahzir peringatan kepada oknum-oknum yang dengan sebab mereka akhirnya terjadilah apa yang terjadi di satu negara, pemberontakan, demikian pula kudeta kepada para penguasa-penguasanya. Para ulama mentahzir tokoh-tokoh tersebut. Tapi subhanallah, sikap mereka justru sangat jauh dari yang diharapkan. Mereka menuduh para ulama-ulama yang memberikan peringatan kepada mereka dengan hadis-hadis Rasul, dengan Al-Quran, dituduh sebagai ulama al-qa'idun, ulama-ulama yang kerjaannya hanya duduk-duduk saja di majlis-majlis ilmu, ulama-ulama haid wan nifas, ulama-ulama yang taunya hanya seputar pembahasan haid dan nifas saja. Faya subhanallah, mereka membagi ulama dengan dua pembagian. Ulama yang hanya taunya hukum-hukum saja, yang mereka maksudkan adalah mereka para ulama-ulama yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman mereka para salafun as-salih. Dan yang kedua adalah ulama yang terjun langsung di dalam melawan mereka para musuh-musuh Allah yang menyuarakan hak-hak kaum muslimin. Dan fatwa-fatwa mereka lebih mereka kedepankan dibandingkan para ulama-ulama yang kata mereka hanya taunya duduk di majlis-majlis ilmu dan jauh dari pembahasan fiqhul waqi'. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan, walam yastathnu min dzalik, tidak ada pengecualian dalam bab ini. Tidak ada pengecualian. Kalau semisal penguasanya kejahatannya demikian, maka boleh. Kalau semisal penguasanya tingkatan kezalimannya demikian, maka boleh. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan, lam yustathnu ala min dzalik, tidak ada pengecualian dalam bab tersebut. Illa idza waqa'a min sultanil kufr sharih, kecuali satu saja kata beliau rahimahullah, bila sang penguasa tersebut terjatuh ke dalam kekafiran yang sangat jelas, kekafiran yang nyata, yang sharih. Fala tajuzu ta'atuhu fi dzalik, maka bagi kita sebagai seorang muslim untuk mentaati penguasanya. Bal tajibu mujahadatuhu, bahkan yang wajib adalah menjihadi para penguasa tersebut agar diganti oleh penguasa selainnya. Liman qudira 'alaiha kama fil haditsil ladzi ba'dahu, tapi dipersyaratkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bisa mewujudkannya. Sebagaimana hadis-hadis yang nantinya akan datang penjelasannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan selama penguasa tersebut adalah penguasa yang muslim, walaupun diisukan penguasanya tersebut adalah penguasa yang mengkorupsi harta rakyatnya, ataukah yang melakukan kezaliman-kezaliman kepada rakyatnya, ataukah yang semisalnya, tetap kita sebagai umat Islam faham prinsip yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab tersebut, untuk terus mentaati para penguasanya dan terus mendoakan kebaikan kepada penguasanya. Adapun hak-hak mereka, mereka keluhkan dan mereka ajukan kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada masyarakat-masyarakat yang lainnya. Tidak kemudian dia berorasi dalam keadaan berdoa dan didengarkan oleh masyarakat, bahkan diliput di mass media. Bukan demikian cara yang diajarkan oleh Rasul. masing-masing berdoa kepada Allah. Tidak ada yang mengetahui isi doanya antara dia dengan Allah. Ia mintakan kebaikan kepada para penguasa-penguasanya tersebut. Inilah prinsip yang Rasulullah SAW memberikan perintah kepada kita untuk menjalankannya. Diamalkan oleh para sahabat Rasul sehingga dengannya akhirnya mereka terselamatkan dari fitnah yang terjadi di zamannya. Dipraktekan oleh zaman-zaman setelahnya. Sehingga mereka para ulama sangat bahagia tatkala mereka sadar dengan mengamalkan hadis-hadis tersebut, prinsip-prinsip tersebut, mereka terselamatkan dari fitnah-fitnah yang demikian dahsyat dan dihasung, dimotivasi oleh para ulama di zaman kita saat ini, untuk kemudian seorang sadar dan mengerti prinsip tersebut dan kemudian meyakininya dan mempraktekannya. Naam. Kemudian pada hadis yang berikutnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya dari Junadah bin Abi Umayyah. Dari Junadah bin Abi Umayyah rahimahullah, beliau mengatakan, dakhalna ala Ubadah ibn Samit, kami memasuki Ubadah ibn Samit, wahuwa maridun, dalam keadaan ketika kami mengunjunginya beliau dalam kondisi sakit. Qulna, maka kami mengatakan kepada Ubadah bin Samit, aslahakallah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesembuhan, kebaikan untukmu. Hadith bihadithin yanfa'ukallahu bihi, sampaikanlah kepada kami satu hadith yang semoga Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat denganmu lantaran kamu menyampaikan hadith tersebut. Sami'tahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kamu dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu memanggil kami, kata Ubadah bin Samit. Fabay'nahu, kemudian kami pun membaiatnya. Di antara dari baiat yang Rasulullah alaihi salam perintahkan kami untuk membaiat kepada beliau adalah fima akhadha alaina ay an bay'ana 'ala as-sam'i wat-tha'ah, untuk kita tetap taat dan tetap kita mendengarkan arahan-arahan Rasul. Fiman syatina wa makrahi wa makrahina, baik kita dalam kondisi bersemangat menjalankan arahan-arahan beliau, bila mana ternyata arahan-arahan beliau sesuai dengan keinginan mereka, ataukah makrohina, dalam keadaan mereka membencinya. Mungkin pada sebagian konsekuensinya adalah bertentangan dengan keinginan-keinginan mereka. Wa usrina wa yusrina, baik kita dalam kondisi susah atau kita dalam kondisi mudah tatkala menjalankannya. Wa asaratan alaina, walaupun memberikan konsekuensi asaratan alaina, merugikan hak-hak kami, kata beliau radhiyallahu ta'ala an. Wa alla nunazi'al amra ahlahu, di antara dari isi baiat yang kami membaiat Rasul adalah kita tidak diperkenankan oleh Rasul untuk mencabut, memberikan baiat kepada diri seseorang yang wajib bagi kita untuk membaiatnya. Illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan, kecuali apabila kalian melihat pada diri orang tersebut terdapat kekafiran yang nyata, maka ketika itu kalian di sisi Allah Azza wa Jalla memiliki burhan, memiliki hujjah, sehingga boleh bagi kalian untuk tidak membaiat orang tersebut. Nah, tajib wallahu a'lamu bishawab. Adapun syarah dari hadis Ubadah bin Samit, insyaallah taala kita akan sampaikan pada pembahasan yang berikutnya bi'tinillah. Wassalamualaikum.